Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih berada pada pembahasan seputar kematian, karena tidak ada seorang pun yang terlepas daripada kematian. Semuanya pasti akan mengalami kematian, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemarin terakhir kita bahas adalah seputar apa itu definisi kematian dan juga betapa dahsyatnya kematian tersebut. Definisi kemarin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, al-maut huwa inqita'un inqita'u wa mufaraqatu wa hilulatu wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Kematian itu adalah semacam keterputusan, perpisahan, pergantian suatu keadaan dan berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Itu kematian. Itu definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah alaih. Maksudnya berpindah dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Dan negeri akhirat yang paling nomor satu, awal manazil akhirah, adalah al-qabr, yaitu kuburan. Semuanya pasti akan mengalami nam barakallahu fikum kematian, kemudian nanti dimakamkan, dikuburkan situ di negeri nam barakallahu fikum kuburan. Kita lihat berikutnya. Rawa Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah qala haddatsana Anas bin Malik anin nabi sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yu'alid karbal maut wa sakaratil maut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba itu pasti akan mengalami kesengsaraan dan juga kepahitan kematian, maksudnya. Nah, maksudnya kesusahan, kepayahan dalam kematian, dan akan merasakan sakaratul maut, yaitu rasa sakit ketika menjelang nyawa dicabut oleh malaikat malakul maut. Wa anna wafasilahu la yusallim ba'daha ala ba'd taqul alaikas salam tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya persendian-persendian itu saling mengucapkan salam, mendoakan keselamatan maksudnya, sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, seraya mengatakan alaikassalam, keselamatan untukmu, engkau berpisah kepadaku, dan aku pun juga berpisah, nah barakallahu fikum, nam kepadamu. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya karena begitu ngerinya dan juga dahsyatnya kematian tersebut, hingga persendian-persendian nam seakan-akan berbicara dan saling mendoakan keselamatan. Engkau akan meninggalkan aku dan aku pun akan meninggalkanmu sampai hari kiamat. Dzakara hadzal hadits Ibnu Iraq fi Tanzih Asy-Syari'ah wa 'azahu lid-Dailami min hadits Anas. Wallah alam riwayatnya, tapi dengan berbagai macam jalurnya maknanya sahih bahwasannya yang namanya kematian itu ada sakaratul maut. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar adanya. Jadi tidak bisa terlepas, terluput dari sakaratul maut. Naam. Ya, walaupun orang ingin berupaya lari, tidak bisa. Tapi hadisnya ini, untuk kesahihannya perlu cek lagi. Karena, nambar Allah fikum, diriwayatkan oleh Ibnu Iraq, dan juga dinisbahkan kepada Ad-Dailami. Naam. Karena di sana banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu, berkaitan masalah apa? berkaitan masalah sakaratul maut dan juga berkaitan masalah nah bagaimana ketika nah malakul maut mencabut nyawa, itu banyak hadis yang dhaif, banyak juga hadis yang palsu. Kita lihat berikutnya hadis dhaif, sebutan hadis dhaif ya, maksudnya hadisnya dinukilkan oleh al-imam Ibnu Baz tapi hadisnya dhaif, dhaifkan oleh al-imam al-Albani dan juga yang lainnya. Wa dzakara Abu Nu'aim awil hafidh fi kitab al-hilyah, al-imam Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab al-hilyah min hadits maklul al-makhul nam an wasilah bin asqa, nam makhul dari hadits wasilah bin asqa ini disebutkan ana membaca tadi nam hadisnya dhaif. Nam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la mu'ayyanatu malakul maut ashad min darbatin bisayf, demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh menyaksikan malakul maut, melihat malakul maut itu lebih dahsyat keadaannya daripada apa? Daripada nah barakallahu fikum pukulan pedang. Nah, daripada tebasan pedang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya rasa sakitnya itu luar biasa padahal baru menyaksikan malakul maut saja. Baru melihat malakul maut. Nah, karena yang sahih pendapat yang kuat adalah malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut bukan Izrail. Adapun pendapat yang mengatakan Izrail, mereka mengambil dari kisah Israiliyat, itu tidak sahih. Faham ya? Yang sahih malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut bukan Izrail. Bukan Izrail. Naam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum." Katakanlah telah membuat mati kalian atau telah mewafatkan kalian malakul maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Jadi malaikat pencabut nyawa malakul maut bukan Izrail. Itu pendapat yang sahih. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, hadisnya tadi dhaif ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh menyaksikan malakul maut itu lebih ngeri keadaannya daripada naam daripada apa? Tebasan pedang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya naam karena ngerinya ingin dicabut nyawanya walaupun hadisnya dhaif. Berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kanat baina yadayn nabi sallallahu alaihi wasallam rakmatan aw ulbatan rakmatan ulbatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsah bihi ma wajha wa yaqul la ilaha illallah innal mautu lasakarat. Ini sahih lah ini hadisnya ya, dalam sahih Bukhari. Naam. Summa nasama yadayhi faja'ala yaqul fil rafiqil ala hatta qubida wa malat yaduhu, rawal Bukhari fi kitab al-Maghazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab al-Maghazi, yaitu bab seputar sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat hadisnya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu nam barakallahu fikum nam di hadapan beliau, di tangan beliau memegang sematan cangkir atau gelas yang berisikan air. Kemudian mulailah beliau masukkan nam barakallahu fikum, disebutkan dalam definisi ini rukwah atau ulbah itu semacam teko atau cangkir, tapi kadang diartikan gelas juga ya. Ya mungkin agak besar itu bentuknya. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma', kemudian mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Fayamsah bihima wajah, kemudian beliau mengusapkan dengan kedua tangannya pada wajahnya. Wa yaqul, seraya beliau berkata, la ilaha illallah innalil mauti lasakaratun, la ilallah sesungguhnya na barakallahu fikum kematian itu ada sakarat. Maksudnya ada nama rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang hendak dicabut nyawanya tadi itu. Summa nasaba yadayhi wa ja'ala yaqul fir rafiqil a'la, kemudian beliau alaihi wasallam menunjuk ke arah atas dan seraya mengatakan fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la maksudnya adalah nah beliau ingin segera berjumpa pada nah pendamping yang paling tinggi. Maksudnya apa? Nah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga beliau cabut nyawanya. Syahidnya di sini adalah apa? Ketika orang hendak meninggal dunia, nah merasakan sakaratul maut ini, sakarat. yaitu rasa yang sakit. Dan ketika nyawa dicabut, nah barakallahu fikum, seringnya, kebanyakannya mata si mayit tersebut melihat ke arah atas. Sehingga ketika setelah meninggal dunia, kita biasanya apa? Memejamkan matanya. Qala ulama'una rahmatullahi alaihim, fa idza kana hadzal amr qad asaba al-anbiya. Masyaallah, ini perlu kita renungi ya. Kata beliau, para ulama mengatakan kalau perkaranya ini saja menimpa para nabi wal mursalin dan para rasul, bayangkan menimpa para nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan innalil mautil sakarat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah barakallahu fikum, kalau seandainya perkaranya ini saja menimpa nabi dan rasul wal awliya dan para wali wal muttaqin dan orang bertakwa, famalana an dzikrihi mashghulin, kemudian kenapa kita justru nan tersibukkan dari mengingatnya? Maksudnya apa? Tidak mengingatnya. Wa anil isti'dad lahu mutakhallifin, dan kenapa kita justru apa? Nah barakallahu fikum, nam lalai daripada mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan nan hari diperhitungkan amalan dan juga hari dibalasi amalan tersebut. Nah. Ikhwan fi din azza jazakumullah. Kul huwa naban azim, katakanlah hari tersebut, hari kiamat, sebagian mufassirun menafsirkan hari kiamat, hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat besar. Antum anhu mu'ridun, yang kalian berpaling darinya, berpaling dari mengingat hari kiamat tersebut. Padahal na barakallahu fikum, yang paling terpenting adalah mempersiapkan untuk apa? Untuk di mintai pertanggungjawaban di hari kiamat tersebut, bukan mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga ketika orang badui nanya, ya Rasulullah, mata sah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Nah barakallahu fi, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ma'adatalaha, apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Maksudnya kenapa nanya hari kiamat kapan? Persiapkan terlebih dahulu, faham ya? Mempersiapkan perbekalan, dan perbekalan yang paling nomor satu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Allah taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Dan carilah bekal, karena sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azza jazakumullah. Syahidnya pembahasan kita ini berkaitan masalah sakaratul maut. Setiap orang yang meninggal dunia secara globalnya mengalami dan merasakan sakaratul maut, yaitu rasa sakitnya ketika nyawa hendak dicabut oleh malakul maut. Rasulullah assalamat al-afiyah. Berikutnya al-waqfah ar-rabi'ah, renungan yang keempat, anil isti'dadil maut, tentang persiapan untuk kematian. Persiapan untuk kematian. Kita lihat sini barakallahu fikum, yan baghil muslim an yakuna musta'iddan lil maut fi ayyi lahdatin fi lailin aw naharin na'iman aw mustayqidan. Masyaallah. Artinya apa kata beliau? Selayaknya bagi seorang muslim untuk senantiasa musta'iddan, siap. Senantiasa siap mempersiapkan lil maut, untuk kematian. Fi ayyi lahdatin, pada waktu apapun. Jadi pada waktu apapun persiapan, baik di malam hari atau siang hari, tidur ataukah apa, dalam kondisi dia sadar, persiapan. Karena apa? Karena yang namanya kematian apa kemarin? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan mati, tahun berapa, usia berapa, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kematian datang tiba-tiba. Banyak antum saksikan kadang masih muda usianya meninggal dunia. Ada juga yang usianya sampai ratusan tahun ada. Paham ya? Belum meninggal juga. Karena ajal di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih kecil usianya, masih muda. Masih muda belia, tapi meninggal dunia juga karena sudah ajalnya. Karena kalau sudah datang ajalnya, apa kemarin? Tidak ada seorang pun yang mampu menahan atau menyegerakan. Pasti saat itu juga. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyegerakan dan juga menunda. Pasti akan tepat pada sasarannya. Yang namanya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan itu semuanya sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfudz. Nah, barakallahu fikum, kemudian diulang kembali Allah telah perintahkan ketika seseorang nah barakallahu fikum berada di kandungan ibunya, itu ketika usia kurang lebih 120 hari atau 4 bulan, Allah telah utus malaikat untuk mencatat. Mencatat apa? Bikasmi rizkihi wa ajalihi wa amalih. Mencatat rezekinya, ajalnya, dan amalannya. Dia termasuk orang sengsara atau orang bahagia. Semuanya sudah apa? Tercatat dalam lauhil mahfud. Naam. Allahumma musta'an. Ikhwani fi dinna azza wa jalla wa barakallahu fikum. Jadi yang paling terpenting adalah kita mempersiapkan. Kita lihat sini, wa yakunu isti'dadu lil maut bil amal bi hadhil umur, masyaallah. Dan mempersiapkan diri untuk kematian, bukan meminta kematiannya, tapi persiapan. Nah, itu dengan mengamalkan beberapa perkara berikut ini. Karena kita enggak boleh berangan-angan untuk mati. Paham ya? Karena kita mungkin timpa musibah, pada asalnya enggak boleh kita berangan-angan untuk mati sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukum al-maut min durna lidurrin nazala bih. Min durrin nazala bih. Artinya apa? Jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan apa? Suatu musibah yang menimpa dirinya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, sabar. Jangan berangan-angan untuk mati, itu hukum asalnya. Tapi kalau harus bagaimana? Fa in kana labudda mutamanniyan, tapi kalau seandainya harus berangan-angan, apa katanya? Na barakallahu fikum, hendaknya dia berdoa dengan doa apa? Allahumma in kanatil wafat khairan li, Allahumma tawaffani in kanatil wafat khairan li. Ya Allah, wafatkanlah aku kalau seandainya mati itu lebih baik untukku. Paham ya? Naam. Kemudian apa? Dan hidupkanlah aku kalau seandainya kehidupan itu lebih baik untukku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau terpaksa harus mengucapkan ucapan seperti itu. Paham kan? Nah, tapi pada asalnya jangan berangan-angan untuk mati. Karena kita persiapannya belum banyak dan belum tentu persiapan kita sudah cukup. Sehingga harus bersabar ketika timpa musibah, bersabar. La yatamannayanna ahadukum al-maut min durrin nazala bih. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, artinya jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati disebabkan karena apa? Disebabkan karena musibah bencana yang menimpa dirinya. Sabar. Nah, barakallahu fika. Kadang ada orang was, pokoknya mati ini. Harus mati sekarang misalnya. Jangan. Sabar. Paham ya? Kalau terpaksa harus nah barakallahu fikum berangan-angan tadi itu. Ya Allah, wafatkanlah aku kalau seandainya wafatku lebih baik untukku. Ya Allah, berilah aku kehidupan kalau seandainya hidupku ini lebih baik untukku. Seperti itu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat amalan apa saja. Yang pertama, al-iman bi kalimatit tauhid wal amal bi muqtadaha, masyaallah. Jangan lupa ini. Mempersiapkan untuk kematian yang pertama adalah beriman dengan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Harus kita imani. La ilaha illallah dan mengamalkan tuntutan atau keharusan kalimat tauhid tersebut. Jangan cuma sekedar ucapan saja, tapi apa? Tuntutan yang diharuskan daripada ucapan kalimat la ilaha illallah harus kita laksanakan. Seperti apa? Meninggalkan tauhid, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan beriman murni hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Dikenal juga kalimat taqwa. Kalimat at-taqwa. Dikenal juga kalimat ikhlas. Dikenal juga apa? Al-urwatu al-wusqa. Itu la ilaha illallah. Kalimat taqwa, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, al-urwatul wusqa, itu nama-nama sebutan untuk la ilaha illallah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla. Jadi kenapa kok ini dipersiapkan? Karena sudah kita lewati kan? Kalau orang akhir hayatnya, akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilallah, apa jaminannya? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia masuk surga. Sangat keliru orang-orang yang apa? Nah, ketika sudah menjelang sakaratul maut atau ketika nah barakallahu menjelang kematiannya malah justru apa? Dibacakan Yasin. Dibacakan Yasin. Kalau enggak Yasin kadang dibacakan baca apa itu bihadrati fulan bin fulan bin al-Fatihah. Paham ya? Dibacakan itu keliru. Justru yang dibutuhkan talqin tadi la ilaha illallah. Biasa orang itu kan malam Jumat kliwon atau malam apa karena ada salah seorang yang menjelang kematiannya malah dibacakan Yasin. Yasinan. Itu malah enggak ada dalilnya. Hadis yang disebutkan laqinu mautakum bi Yasin dhaif hadisnya. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan Yasin, itu hadisnya lemah. Ada lafadznya memang, tapi lemah hadisnya. Paham ya? Hadisnya lemah sehingga la yuhtajju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Yang sahih yang mana? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. La al-Fatihah wa la Yasin. Biasanya orang gitu kan, kumpul-kumpul, makan-makan, kemudian nanti bacakan Yasin al-Fatihah. Bi hadrati fulan bin fulan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Jilani al-Fatihah. Allahu musta'an. Itu enggak benar ya. Nah, barakallahu fiik. Cukup ditalqin. Diajarkan bagaimana caranya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena tadi itu keutamanya. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, surga jaminannya. Masyaallah, na'am. Ikhwani fi din, azan jazakumullah wa barakallahu fiikum. Persiapan yang kedua, al-muhafadzah 'ala shalawatil khams. Hendaknya senantiasa menjaga salat lima waktu. Nah, ma'al jamaah terutama ini ya, penting sekali ya. Bersama jamaah, terkhususkan kaum lelaki. Kalau kaum wanita kan beda hukumnya ya. Terkhususkan kaum lelaki. Menjaga salat lima waktu bersama jamaah. Nah, terutama di akhir zaman ini yang banyak orang kadang lalai. Mereka tersibukkan dengan dunianya sehingga apa? Enggak sempat salat lima waktu bersama jamaah. Nah, dan yang sempat alhamdulillah syukuri. Karena itu termasuk keistimewaan dan juga luar biasa. Pahalanya kan apa? Berlipat-lipat. Nah, barakallahu fikum. Berlipat-lipat. Disebutkan dalam hadis ada yang barakallahu fikum lebih daripada 25 derajat. Ada yang 27 derajat. Maksudnya banyak sekali keutamaannya. Nah, jadi kalau lelaki tidak layak, tidak pantas sholat di rumahnya. Kalau tidak ada udzur yang syar'i. Faham ya? Dikondisikan, diupayakan. Terus bagaimana kalau zaman sekarang COVID-19 ini sholatnya berjarak, ya kita mencari, berupaya semaksimal mungkin mencari masjid yang tidak berjarak, diupayakan, paham ya, semaksimal mungkin. Nah, kalau misalkan gak ada sama sekali, daripada nah, dia jaraknya 2 meter, 2 meter, hukumnya kan ternyata pendapat yang sahih seperti sholat sendirian, paham ya, masih penting lah kalau 1 jengkal, 2 meter, 1 meter setengah, itu seala-ala sholat sendirian, sholat apa? Nah, barakallahu fikum, di belakang imam sendirian. Allahumma musta'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sini. Wa ma yatba'uha min ar-rawatib wa nawafil, dan perlu dijaga juga. Yang mengikuti salat lima waktu adalah apa? Rawatib wa nawafil, salat-salat sunnah. Jangan diremehkan ini ya. Salat sunnah sebelumnya, setelahnya, qabliyah, ba'diyah, ternyata keutamanya besar, keutamanya. Kadang orang meremehkan, santai, tenang, enggak peduli. Padahal apa tujuannya? Fungsinya, manfaatnya menambal. Menambal kekurangan ya, kekurangan yang ada pada salat lima waktu tersebut. Kan kita enggak bisa memastikan pasti sempurna. Kekurangan-kekurangan ditambal dengan apa? Salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Jadi semangat ya, salat qabliyah, ba'diyah harus semangat. Jangan sampai nah meremehkan kemudian enggak mau salat sunnah lah, qabliyah wala ba'diyah. Diupayakan sebagai penambal. Penambal ya, penambal kekurangan yang dia lakukan dalam salat lima waktu salat wajib tersebut. Wa qiyamul lail. Wa qiyamul lail wal muhafadzah al witr. Salat malam dan menjaga untuk senantiasa witir. Ini barang, ini juga jarang sekali orang yang kadang peduli. Paham ya? Padahal ini perkara yang besar. Sama-sama Imam Ahmad, perhatikan Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika beliau mengatakan mengenai orang yang tidak pernah salat malam, enggak pernah qiyamul lail, enggak pernah witir. Kata beliau, rajulun su, lelaki yang jelek. Kenapa demikian? Karena keutamanya besar salat malam itu. Faham ya? Pertama, apalagi bertepatan dengan sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya kan? Itu tak ulang-ulang biar sebagai motivasi. Turun ke langit dunia apa yang diberikan jaminan? 3 jaminan. Berdoa dikabulkan, minta ampunan diampuni, minta diberi. Masya Allah, sepertiga malam terakhir. Gak rugi antum bangun salat berdoa. Ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Paham ya? Dikabulkan doanya. Diampuni dosanya kalau dia minta ampunan. Minta sesuatu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir. Ij'alu akhira salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Jadi enggak akhir salat malamku ditutup dengan witir. Witir paling sedikitnya 1 rakaat. Paham ya? 1 rakaat. Naam, qiyamul lail upayakan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ambillah dari sebagian malam sebagai amalan tambahan untukmu. Paham ya? Tahajud maksudnya. Qiyamul lail. Sholat malam. Wa'ala sunan al-amah. Dan juga sholat-sholat sunnah yang secara umum. Jadi sholat-sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, Fungsinya, tujuannya adalah apa? Untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Nah, karena kita tidak bisa memastikan sempurna sholat kita ya. Nah, barakallahu fiik. Kadang mungkin tersibukkan banyak pikiran atau mungkin kadang terfikirkan pikiran yang lain sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib tersebut ditambal dengan sholat apa tadi? Rawatib qabliyah dan ba'diyah. Yang berikutnya tilawatu kitabillahi wa tadabburihi wal amal bih masyaallah. Termasuk mengingat atau mempersiapkan untuk kematian juga adalah apa? Membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, merenungi, baca artinya, baca terjemahannya dan mengamalkan, yang paling penting mengamalkan ini. Setelah membaca, merenungi, mengamalkan sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau apa? Ketika Aisyah Ummul Mukminin ditanya tentang akhlak beliau, bagaimana kata Aisyah Ummul Mukminin, wa kana khuluquhul Qur'an. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Qur'an. Beliau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Naam, seperti itu. Ikhwani fid din azan yazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal muhafadhu ala tilawatihi ana al-lail wa atrafun nahar. Dan senantiasa menjaga untuk membaca Al-Qur'an tersebut baik apa? Sepanjang malam atau naam barakallahu fikum, naam di siang hari. Ya, semampunya tentunya barakallahu fik mau membacanya dengan sholat sunnah, kemudian dia perpanjang bacaan suratnya atau dengan membaca murojaah atau yang semisalnya. Wa qabla sholawati maktubah, dan sebelum sholat lima waktu, sebelum sholat wajib dibaca juga. Wa an yakhtimahu 'ala al-aqal marrah aw maratan fi syahr. Masyaallah, ini kadang kita terluputkan nih ya. Semoga Allah mudahkan ya membaca ya, walaupun enggak harus di masjid, tapi ini masyaallah ini ya. Kata beliau, hendaknya bisa mengatamkan paling sedikitnya sebulan itu sekali dua kali. Ini yang kadang kita terluputkan, kadang terlalaikan. Nah, barakallahu fiik, biasanya tatamnya kalau Ramadan. Ya Ramadan semangat masyaallah. Ya memang kita akui, Ramadan itu beda dengan hari dengan bulan-bulan yang lain. Tapi kalau selain bulan Ramadan kadang sangat sulit untuk mengatamkan sebulan sekali atau dua kali ini. Kecuali orang-orang yang memang apa barakallahu fikum semangat, kemudian murajaahnya tekun dan rajin, mungkin bisa selesai dalam sebulan sekali atau dua kali ini masyaallah. Kata beliau, wa an yakhtimahu 'alal aqal marrah aw marratan fisyahr, dan hendaknya dia bisa mengatamkan paling sedikitnya dalam sebulan sekali atau dua kali. Naam. Ikhwan fi din azan yazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi di sini. Qira'atu sunnatil Mustafa, dan juga membaca enam hadis Mustafa. Siapa Mustafa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sunnah-sunnah, maksudnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u ma amara bihi wastinabu ma nahaa anhu. Masyaallah. Ittiba' maksudnya mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Ini termasuk mempersiapkan apa? Untuk kematian. Jadi kita sebagai ahlu sunnah, dua poin ini jangan sampai terlupakan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjauhi perkara yang Rasulullah larang. Yang terakhir nomor 5, mujalasatu salihin. Duduk-duduk dengan orang-orang saleh karena pengaruhnya nanti di akhir hayatnya. Paham ya? Seperti kisahnya siapa yang sudah kita lewati berkali-kali, kisahnya Abu Thalib. Karena teman duduknya jelek, sampai-sampai ketika ditalkin oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam enggak mau ucapkan la ilaha illallah dia. Teman duduknya orang yang jahat dan jelek, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Paham ya? Dibisik-bisiki. Ya am qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian dibisik oleh siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya apa ujung-ujungnya? Abu Thalib enggak mau mengucapkan la ilallah. Abu Thalib tidak mau mengucapkan apa? La ilallah. Akhirnya apa? Mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Allahu musta'an, seperti itu. Naam, karena teman duduk penting. Teman duduk pengaruhnya sangat luar biasa ya. Naam barakallahu fikum, naam barakallahu fikum al-jalis zanis. Maksudnya bagaimana? Makanya orang yang namanya teman duduk itu, dia biasanya akan milih yang sejenisnya. Paham ya? Kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, insya Allah dia akan apa? Akan terpengaruh dengan kesalehannya. Nah, tapi kalau berteman orang jahat pun akan demikian sebaliknya. Waktibasul faidah min majalisihim fi islahid dinih wa dunia. dan berupaya untuk bisa mengambil faedah dari apa duduk-duduk dengan orang soleh tadi itu dalam hal memperbaiki agama dan dunianya. Ya kan? Fatashabbahu fa illam takun mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya apa barakallahu fiik? Naam, serupailah mereka. Ya, serupailah mereka itu para salaf walaupun kalian bukan para salaf. Walaupun kalian bukan para naam para salaf pendahulu, tapi apa? Kata dalam pantun tersebut, inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu keberuntungan. Kalaupun kita bukan orang-orang salaf, maksudnya kita bukan orang-orang terdahulu ya, tapi mencontoh meniru mereka itu adalah keberuntungan. Nah, meniti jejaknya para salaf, karena kunci kebahagiaan apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari yang sudah kami ulang-ulang berkali-kali, apa itu? Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wastanaba ma ahdathahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu orang yang apa? Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi perkara-perkara baru yang bikin oleh orang belakangan. Naam. Min khilali mudzakarati kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil faedah dari di naam barakallahu fikum di waktu-waktu ketika mudzakarah itu mengulang kembali Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murajaah atau yang semisalnya, mengambil faedah dari orang-orang saleh ketika duduk-duduk bersama orang saleh, adapun duduk dengan orang-orang munafik wal musyrikin wal kafirin wal hizbiyin, duduk-duduk dengan orang yang enggak jelas jangan. Sebagaimana nasihat yang dinasihatkan oleh siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinukilkan dalam kitab na barakallahu fikum al-ibanah Ibnu Battah rahmatullahi alaihi, apa? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu itu apa? Bisa membuat sakit hati. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itulah yang kita ambil dari pelajaran siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini. Bismillah, izin bertanya. Ada hadis sahih dan doa kunut witir. Kapan membaca doa kunut witir? Apakah perlu mengangkat tangan seperti yang dilakukan orang awam? Barakallahu fiik. Adapun takhsis atau mengkhususkan, barakallahu fiik, itu tidak ada. Paham ya? Maksudnya mengkhususkan. Naam, tapi yang dikenal dengan kunut, naam, biasanya yang ma'ruf adalah kunut nawazil. Kunut nawazil. Adapun ketika naam barakallahu fiikum dia sholat witir, kecuali ketika sholat witir naam barakallahu fikum tarawih Ramadan, itu ada doa yang khusus di situ. Nah, ketika selesai baca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Paham ya? Nah, adapun di sholat-sholat witir yang lainnya, membaca doa-doa yang lain tidak masalah. Nah, adapun kalau mau membaca tidak dikhususkan kunut yang seperti orang-orang awam lakukan, kunut subuh itu ya, Allahumma hdini fiman hadait ila akhirnya, kalau dikhususkan sholat subuh juga ada, diperbolehkan juga. Paham ya? Nah, kapan dia membaca doa tersebut insyaallah tidak masalah. Adapun yang dikhususkan adalah kunut witir ketika na barakallahu fikum sholat malam, yaitu ketika tarawih, itu ma'rufnya ya. Nah, yaitu doa atau zikir yang sering atau dengar itu subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Naam, wallahu alam. Adapun mengangkat tangan, na barakallahu fiik, juga tidak disyariatkan juga. Paham ya? Nah, pendapat yang sahih. Jadi kalau mau mengangkat tangan, doa setelahnya. Setelah selesai berdoa silakan mengangkat tangan, karena al-asl fi du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu mengangkat kedua tangannya. Adapun kalau dalam kondisi masih salat, na barakallahu fiikum, tidak perlu. Tidak perlu mengangkat tangan, apalagi ketika na barakallahu fikum salat witir atau semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.